إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدان جمع بربهاكيا الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah kita menjadi muslimin. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat al-haqqi. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat al-tawhid. Kalimat yang mengandung makna yang sangat luas. Kalimat yang membimbing umat agar menghambakan dirinya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Agar dirinya merasa bahwa semua kita ini milik Allah, dikuasai oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan juga dihidupkan dan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini adalah kalimat yang azimah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat besar. Kalimat mu'jizah. Kalimat yang penuh dengan kemuliaan dan ketinggian. Kalimat yang sungguh merubah seseorang. Yang tadinya kafir dengan kalimat la ilaha illallah jadi muslim. Yang tadinya haram damuhu wa maluhu. Yang tadinya haram hartanya dan nyawanya. Yang tadinya dia dalam keadaan halal darahnya dan nyawanya. Tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, harumat. Harumat damuhu wa maluh. Khun ibn a'azakumullah. Terjaga hartanya dan darahnya. Maka kaum muslimin yang saya hormati. Kalimat ini tidak remeh. Kalimat ini kalimat besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, afdalu dzikr. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik kalimat yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas, kalimat pembeda antara mukmin dengan kafir. Kalimat yang dijuluki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat taqwa dalam satu ayat. Dijuluki lagi dengan ayat lain, dengan kalimat atau urwatul wuthqa, tali yang kokoh kuat. Itu juga tafsirnya la ilaha illallah. Disebutkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, juga Allah katakan faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, maka dijadikan kalimat itu kalimat yang kekal, kalimat yang terus diikuti di belakangnya oleh turunannya, oleh anak cucunya, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khulifin a'azakumullah, ini adalah kalimat al-ikhlas, kalimat keikhlasan. Karena siapa yang mewujudkan kalimat ini pada dirinya, pada hatinya, maka akan berbuah keikhlasan. Amalnya semua untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, salatnya untuk Allah, dakwahnya untuk Allah. Tidak ada riya, tidak ada ujub bangga diri, enggak ada sombong, enggak ada hizbiyah, enggak ada urusan kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan hizb min ahzabil hizbiyah. Walhamdulillah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka umat seluruhnya akan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maka juga di antara tali Allah atau makna dan tafsir tali Allah juga kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka siapa yang berpegang bersama-sama dengan tali Allah, maka mereka akan bersatu. Tetapi siapa yang melepaskannya atau mulai menjauh daripadanya ke dalam kesyirikan-kesyirikan, walaupun itu adalah syirik-syirik kecil, maka mulai terjadi keretakan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika mulai kalimat la ilaha illallah mulai lepas dengan ketidakikhlasan, mulai lepas dengan ujub, riya, bangga diri, mulai lepas dengan kesombongan, mulai lepas dengan tujuan-tujuan dunia, mulai lepas dengan tujuan-tujuan hanya ingin ketenaran, hanya ingin sanjungan atau ingin keuntungan-keuntungan dunia, maka saat itu mulai dia rusak kalimat tauhid. Khon ibn na'azakumullah, walaupun kita tidak bilang hilang, tetapi mulai rusak. Kata para ulama, kalimat tersebut dalam diri-diri manusia bisa rusak dengan ketidakikhlasan, bisa rusak dengan riya, bisa rusak dengan berbagai macam niat-niat dunia. Beribadah bukan karena Allah, salat bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, berdakwah, berjihad bukan karena Allah. Maka semua itu akan rusak, akan merusak tauhid, akan mengurangi keimanan, dan akan mengurangi kalimat la ilaha illallah. Akibatnya, maka ketika itu apa yang Allah janjikan juga mulai terkurangi. Apa yang Allah katakan wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tetapi ketika mereka mulai bergeser sedikit demi sedikit dari tali Allah, maka terjadilah tafarruq, terjadilah perpecahan, terjadilah persaingan, terjadilah bermusuh-musuhan sesama muslimin. Padahal sesungguhnya suatu keanehan kalau sesama muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa bertikai. Sesungguhnya suatu kejanggalan kalau orang yang sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok bisa mereka bertikai dan bermusuh-musuhan? Hampir-hampir kita katakan tidak mungkin, kecuali kalau kalimat yang mereka ucapkan tidak ikhlas. Kecuali kalau kalimat yang mereka ucapkan mereka langgar. Mereka tidak benar-benar beribadah karena Allah. Mereka tidak benar-benar beribadah mengikuti Rasulullah. Maka terjadilah keretakan, perpecahan, pertikaian, dan permusuhan. Kaum muslimin sidang jumlah yang berbahagia, janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah janji yang pasti. Tidak mungkin salah, tidak mungkin dusta, tidak mungkin dikhianati. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan huwalladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan mendukungmu wahai Rasul dan juga dialah Allah yang akan memberikan kemenangan. Khonifina azakumullah. Demikian pula kepada orang-orang mukmin, Allah janjikan dukungan dan kemenangan. Ini janji Allah yang pasti, tidak mungkin dilanggar. Dan kemudian Allah katakan wa allafa baina qulubikum. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah akan jinakkan hati-hati mereka. Allah akan satukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau mengeluarkan seluruh harta dunia ini dan seisinya, engkau enggak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang akan menyatukan hati mereka. Allah berjanji, dan janji Allah pasti benar, akan menyatukan hati-hati mukminin, akan menyatukan hati-hati ahlus sunnah al-mu'minun, akan menyatukan hati-hati kaum muslimin seluruhnya. Khanifidina azakumullah. Tetapi barakallahu fikum, ketika terjadi berbagai macam keretakan, perpecahan, permusuhan, maka apakah akan kita salahkan ayat yang menjanjikan persatuan? Tidak. Tidak mungkin salah ayat ini. Tetapi pertanyakanlah bagaimana keimanan mereka, bagaimana keislaman mereka. Pertanyakanlah bagaimana kalimat ikrar yang sudah mereka ucapkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyakan kembali pada diri-diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar ikhlas? Ibadah kita hanya untuk Allah? Atau karena tujuan-tujuan lain dari tujuan dunia? Itu yang harus dijawab. Apakah kita benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah? Atau kita memakai cara-cara bid'ah yang kita bikin sendiri? Kalau ternyata kita masih di atas kitab wa sunnah, janji Allah pasti akan datang. Tetapi kalau ternyata kita beribadah bukan karena Allah, tetapi karena ujub binafsihi, karena bangga diri, karena sombong, karena ingin menunjukkan bahwa saya, membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, menyatakan bahwa saya lebih hebat dari mereka, maka tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saat yang pasti akan terjadi, yaitu fitnah-fitnah perpecahan dan tafarruq di tengah-tengah mereka. Kau muslimin yang saya hormati, at-tawadu adalah sifat seorang mukmin. Orang yang merendah, tidak sombong adalah sifat seorang mukmin sunni salafi. Orang yang tawadu, tidak merasa besar, tidak merasa dirinya paling hebat, maka ini adalah sifat masya Allah, sifat yang diajarkan dalam Quran wa sunnah. Ancaman dari Rasulullah SAW pada mereka-mereka yang sombong, yang sangat berat ancamannya. Bahkan dikatakan mereka-mereka yang masih memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun sebiji darah, dikatakan gak akan dia masuk surga. Kaum muslimin yang saya hormati, walaupun artinya kata para ulama fi awwali wahlah tidak masuk langsung ke dalam jannah karena terhalang dengan kesombongannya. Kaum muslimin yang saya hormati, tetapi itu besar, itu ancaman yang azim, yang mengerikan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga mereka yang dalam hatinya ada sebiji darah saja dari kesombongan. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwa kalimat-kalimat yang diajarkan dalam Quran dan sunnah adalah kalimat yang pasti. Allah menjanjikan dengan janji-janji, itu pun janji yang pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Siapa yang memecah belah agamanya dan mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, berhizib-hizib, maka kata Allah, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Fataqattau amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Akhirnya jalan mereka terpencar, terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lihat gambaran Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berpecah belah. Manhum, siapa mereka? Mereka yang Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, mereka yang merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, yang terkena fitnah ujub binafsihi, orang yang terkena fitnah kibr berria dan segala macam penyakit-penyakit hati yang menunjukkan kalau mereka tidak ikhlas beribadah, tidak ikhlas berdakwah, tidak ikhlas dalam membangun berbagai macam sarana dan prasarana dakwah. Kaum muslimin yang saya hormati, ingin yatabaha, ingin berbangga-banggaan, ingin menunjukkan bahwa kami bisa, mereka begini, mereka begitu. Kaum muslimin yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kalimat tauhid pasti umat Islam akan bersatu. Dengan mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ummah seluruhnya akan bersatu. Maka luruslahlah kalimat la ilaha illallah. Luruskanlah kalimat tauhid. Ajarkan dengan jelas. Ajarkan mana yang beribadah pada Allah yang tauhid dan mana yang syirik. Ajarkan apa makna kalimat la ilaha illallah. Tunjukkan kemana harus mereka pahami sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang kedua, bahwa dengan kalimat tauhid akan terwujud ketentraman. Dengan kalimat tauhid akan terwujud ketentraman di masyarakat. Tidak akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di masyarakat. Masih berkait dengan yang tadi tentang persatuan, bahwa kalimat tauhid juga menentramkan karena mereka diajarkan untuk bersaudara. Diajarkan untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Kalau dikatakan bersaudara, maka mereka harus merajut ukhuwah. Mereka harus merajut ukhuwah dan persaudaraan karena mereka sesama muslim, sesama mukmin. Masalahnya adalah kalimat tadi. Apakah mereka benar-benar mukmin? Atau mereka mencampur imannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mencampurinya dengan kesyirikan. Inilah penyebab perpecahan. Inilah penyebab keretakan di antara umat Islam karena mereka mencampuri imannya dengan kesyirikan. Maka ketika membaca kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, mereka tersinggung. Walaupun kita tidak bicara tentang mereka, tapi mereka merasa karena mereka berbuat kesyirikan. Ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Beberapa kelompok marah karena mereka beribadah kepada selain Allah. Ketika kita berbicara ayat Allah, berdoalah, ud'u, doalah kepada Rabbakum, jangan pada yang lain. Mereka juga marah karena mereka berdoa kepada kuburan, mereka berdoa kepada batu, kepada pohon keramat. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah yang membuat perpecahan adalah yang membaca kalimat Allah, ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufyah? Apakah yang dituduh membuat perpecahan adalah orang yang menyatakan qulu la ilaha illallah, atau mereka yang berbuat berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan? Kaum muslimin yang saya hormati, dudukkan sesuatu pada tempatnya, bahwa yang membuat perpecahan bukan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menyatukan. Kalimat tauhid adalah kalimat yang mengingatkan seluruh manusia bahwa kalian para hamba, kalian makhluk, kalian hamba Allah, kembalilah beribadah pada Allah Ta'ala. Kalimat tauhid menerangkan bahwa kalian ini sesungguhnya adalah hamba Allah. Karena sekian banyak orang lupa kalau mereka hamba Allah. Mereka mengira bahwa mereka budak dunia, budak dinar wa dirham. Mereka merasa bahwa diri-diri mereka adalah abdud dinar, abdud dirham, abdul khamis, hambanya permadani, abdul ghatifah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka diingatkan kepada aslinya bahwa kalian itu hamba Allah yang harus beribadah pada Allah Ta'ala. Maka ini sama sekali tidak dianggap sebagai pemecah belah. Justru akan merajut ukhuwah persaudaraan dan tidak lagi terjadi berbagai macam fitnah-fitnah. Tidak terjadi lagi berbagai macam pertumpahan darah. Tidak terjadi lagi berbagai macam perampasan hak tidak lagi terjadi berbagai macam perkara-perkara yang akan memecah belah. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang ketiga, bahwa dengan kalimat tauhid akan didapat as-siyadah. As-siyadah artinya kemapanan di muka bumi. Allah akan berikan pada mereka kemapanan di muka bumi, bahkan Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia. Tidak bicara tentang negara ini atau negara itu. Dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal tersebut. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Kata Allah, Allah janjikan untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, kami akan jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Kita tidak ada ajarkan untuk mencari kepemimpinan atau berebut kepemimpinan, tidak ada. Tetapi maknanya adalah hendaklah kalian bertauhid, niscaya Allah akan memberikan pada kalian kemapanan di muka bumi dan kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kaum muslimin yang saya hormati. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, kata Allah, sebagaimana orang-orang terdahulu telah memimpin dan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum diinahum, Allah janjikan untuk memantapkan agama mereka di negeri mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan kami akan ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yushriku bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Diawali dengan kalimat Allah janjikan kepada orang beriman, diakhiri dengan kalimat beribadah pada Allah dan tidak syirik. Subhanallah. Kalimat tauhid akan membawa janji Allah, yaitu istikhlaf fil ardi, akan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Nasallahu ta'ala ayyahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membimbing kita dan seluruh kaum muslimin kepada jalan yang lurus, dan meminta pada Allah ta'ala agar yuwaffiqhana, agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar kita menjadi ahli tauhid, ahli sunnah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan seluruh kaum muslimin di atas tauhid dan di atas sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumlah berbahagia, masih banyak hikmah-hikmah yang Allah janjikan, masih banyak faedah-faedah dari kalimat tauhid. Kalau kita berpegang dengan tauhid dan seluruh kaum muslimin berpegang dengan tauhid, maka niscaya Allah pun menjanjikan ketentraman hati, ketentraman jiwa masing-masing kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. Kata Allah, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Kata Allah, Allah mempermisalkan seseorang yang dimiliki, diperbudak oleh sekian orang yang mereka ikut urun memiliki budak tadi, dengan rajulan salaman li rajulin, dengan budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Hal yasawiyani mathala, apakah sama dua permisalan itu? Ikhwan ibn na'azakumullah, perhatikan permisalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masih banyak perbudakan-perbudakan, mereka bisa melihat bagaimana budak yang dimiliki oleh satu orang, dia melayani tuannya cuma satu. Tetapi ada budak yang dibeli dengan urunan 5 orang. Sehingga budak tadi dimiliki 5 orang. Bagaimana keadaannya? Yang satu mengatakan kerjakan ini, yang satu mengatakan kerjakan itu, yang lain mengatakan kerjakan yang ini. Apa bisa dia tentram? Tidak bisa. Karena dia harus memenuhi dan melayani sekian banyak orang yang memilikinya. Dan tentunya dia akan serba salah. Mengerjakan perintah yang sana, yang sini marah. Mengerjakan perintah yang situ, yang ini akan jengkel, akan menghukumnya. Dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka rajulan salaman li rajulin adalah seorang yang bisa dia dengan tentram mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah permisalkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa mereka-mereka yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Hidupnya hanya untuk Allah. Amal-amalnya semua untuk Allah. Maka dia tidak susah hatinya, tentram. Dibandingkan dengan mereka yang diperbudak oleh sekian banyak. Merasa dirinya budak Allah SWT, dia sholat, dia puasa. Tetapi dia juga diperbudak oleh harta dunia. Sehingga dia susah. Apa saya sholat, apa saya tutup. Bingung dia. Karena yang memperbudak dia, sekian banyak mutasyakisun. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka seorang mukmin akan tentram. Walaupun mungkin dia mengalami berbagai macam ujian-ujian berat, hati tentram. Karena dia tahu hanya jalan ini yang menyelamatkan. Karena dia yakin hanya inilah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya akan jalani. Selesai. Tetapi kalau dia ingin ini, tetapi ingin juga yang sana, tapi ingin juga dipuji oleh manusia, tapi ingin juga keuntungan dari bayaran mereka, tapi ingin juga dikatakan sebagai ini, sebagai itu. Menginginkan berbagai macam tujuan-tujuan dalam satu amalan. Hatinya terus akan gelisah, akan bimbang. A'arbabun mutafarriquna khairun. Apakah arbabun mutafarriqun khairun? Amillah al-wahidil qahar. Apakah sekian banyak Tuhan yang kalian perbudak diri kalian kepadanya, itu lebih baik? Atau yang satu? Kepada Allah saja. Al-wahid al-qahar. Tentunya ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun bentuknya pertanyaan, tapi ini pernyataan. Bahwasanya jelas-jelas lebih baik kalau kalian hanya menuhankan Allah dan hanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan amalan, salat, dakwah, semuanya untuk Allah. Lebih tentram hati, lebih tenang hati, enggak bingung. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kita kepada tauhid wa sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke dalam tauhid wa sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mu'minun sadiqun. Menjadikan kita mukhlusun, orang-orang yang ikhlas, yang menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh amalan kita, kehidupan kita, dan seluruh apa yang kita amalkan dan kita niatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan ibadah kita. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Aqimussalah.